إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanya kita meminta pertolongan atas segala urusan-urusan kita. Dan hanya kepadanya lah kita meminta ampun atas segala perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kepadanya lah kita berlindung atas segala kejelekan-kejelekan yang muncul dari diri-diri kita sendiri. Dan juga kejelekan-kejelekan dari perbuatan-perbuatan kita. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya, maka tak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tak seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, tidak lupa kita mengingatkan tentang wasiat ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah jalla wa'ala. Sampai datangnya hari kiamat. Ayuhal muslimuna ibadallah. Saling tolong menolong. Terhadap saudara seiman. Merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah seorang mukmin dan mukmin yang lainnya bersaudara. Di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim dan muslim yang lainnya bersaudara. La yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Tidak sepantasnya mereka saling menzalimi, saling merendahkan dan saling menghina. Oleh karena sebab itu, merupakan tanda keimanan seseorang apabila mereka saling tolong-menolong dalam perbuatan kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Tolonglah saudara-saudaramu, baik mereka yang berbuat zalim ataupun mereka yang dizalimi. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara menolong orang-orang yang dizalimi. Kami tahu bagaimana cara orang-orang yang ditindas. Kami tahu bagaimana cara menolong orang-orang yang susah. Namun kami tidak tahu bagaimana cara menolong orang-orang yang zalim." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudara-saudaramu yang zalim dengan cara mencegah mereka dari perbuatan kezalimannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menolong saudara kita seiman dapat kita lakukan pada setiap potensi yang kita miliki. Kita bisa membantu dan menolong saudara kita terhadap harta yang kita miliki. Kita bisa menolong saudara kita terhadap tenaga yang kita miliki. Kita juga bisa membantu dan menolong saudara kita terhadap jabatan dan dudukan yang kita punya. Dan juga kita bisa menolong saudara kita dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama, kita bisa membantu dan menolong saudara kita dengan cara memberikan harta kita sebagian kepada mereka. Sebagaimana apa yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat kesulitan untuk mendapatkan air yang bersih di Madinah ketika itu. Lalu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan harta yang beliau miliki sebesar 1,000 dinar untuk membuat atau membeli sebuah sumur yang disebut dengan sumur rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggali sumur rumah atau membebaskannya dari orang-orang Yahudi, maka baginya surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan sebuah pasukan yang sedang mengalami kesulitan, maka baginya surga. Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pun menyiapkan pasukan-pasukan tersebut karena janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian juga sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu suatu ketika melihat salah seorang pria yang menoleh ke kiri dan ke kanan, yang ternyata beliau tidak mendapatkan tumpangan yang bisa membawanya ke medan jihad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang memiliki kendaraan lebih, maka hendaknya dia berikan kendaraannya kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Dan barang siapa yang memiliki bekal lebih, maka hendaknya dia berikan kepada saudara-saudaranya yang sedang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka saling bantu membantu dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Bahkan seakan-akan mereka tidak punya hak terhadap harta yang lebih yang mereka miliki kecuali hanya untuk memanfaatkan untuk keluarga dan dirinya sendiri. Selebihnya mereka merasa tidak berhak untuk memiliki harta-harta tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an muslimin qurbatan min qurabid dunya, naffasa Allahu lahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa man yassara 'an mu'sirin yassarallahu yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di muka bumi ini, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan pula urusannya di yaumul qiyamah nanti. Dan barang siapa yang meringankan urusan saudaranya di muka bumi ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan pula urusannya di yaumul qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita gunakan untuk membantu saudara kita adalah jabatan dan kedudukan yang kita miliki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sesungguhnya jabatan atau kedudukan itu juga ada zakatnya sebagaimana harta. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam sebuah syairnya, wa addi zakatal jah wa alam bi annaha kamitsli zakatil mal tamma nisabuha. Tunaikanlah zakat kedudukan dan ketahuilah sesungguhnya zakat kedudukan sama seperti zakat harta apabila telah sempurna nisabnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, kita yang memiliki jabatan ataupun kedudukan, maka manfaatkanlah dengan baik. Maka manfaatkanlah kedudukan dan jabatan yang kita punya untuk orang-orang yang membutuhkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanah yakullahu nasibun minha." وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. Barang siapa yang memberi syafaat atau pertolongan kepada saudaranya di muka bumi ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya yang baik di yaumul qiyamah nanti. Dan sebaliknya, barang siapa yang memberikan pertolongan yang jelek kepada saudaranya di muka bumi ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang jelek pula di yaumul qiyamah nanti. Oleh karena itu, kita yang memiliki jabatan dan kedudukan, manfaatkanlah dengan baik. Terkadang, kita yang memiliki kedudukan, menyalahgunakan jabatan atau dudukan yang kita miliki. Terkadang ada orang yang harus kita bantu, namun kita abaikan. Terkadang ada orang yang meminta bantuan, tapi dengan cara yang salah, malah kita tunaikan. Inilah yang dimaksud di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Barang siapa yang memberikan bantuan kepada orang-orang atau kepada saudaranya dengan bantuan yang meminta bantuan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan di yaumul qiyamah. Dan sebaliknya, barang siapa yang memberikan bantuan dalam bentuk kejahatan, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya di yaumul qiyamah nanti. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kemudian yang berikutnya, kita bisa membantu saudara kita dengan cara berdoa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyertakan dalam doa beliau orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, mungkin kita tidak cukup memiliki harta yang banyak untuk bersedekah atau untuk membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Juga mungkin kita tidak punya jabatan yang bisa kita andalkan untuk membantu mereka. Namun ketahuilah, kita masih punya doa yang masih besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan orang yang senang membantu saudaranya dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku berjalan menuju sahabat yang membutuhkan bantuanku, itu lebih aku cintai dibandingkan aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebuah ibadah yang sangat agung yaitu i'tikaf di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ibadah yang sangat agung. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lebih aku cintai ketika aku berjalan menuju rumah sahabat untuk aku bantu dia. Lebih aku cintai daripada i'tikaf selama satu bulan penuh di Masjid Nabawi. Bukan di masjid luar selain Masjid Nabawi, tapi di Masjid Nabawi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana bobot ibadah orang yang i'tikaf di masjid. Dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Dia selalu bisa melakukan salat-salat sunnah qabliyah maupun ba'diyah. Dia selalu bisa berdoa antara azan dan iqamat. Dan dia bisa melaksanakan salat-salat sunnah lainnya dibandingkan orang-orang yang tidak itikaf. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih aku cintai orang yang selalu atau yang senang membantu saudaranya dibandingkan orang yang i'tikaf selama satu bulan di Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini menunjukkan betapa besarnya hikmah atau besarnya keutamaan orang yang selalu membantu saudaranya. Karena orang yang beribadah seperti ibadah i'tikaf, dia hanya bisa merasakan manfaatnya kepada dirinya sendiri. Namun orang yang membantu saudaranya, dia bisa memberikan kesenangan kepada saudaranya dan itu bisa membuat dia mengalir atau bisa membuat pahala orang yang senang mengalir kepada dirinya juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para jamaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة